Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, kaum muslimin, para pemirsa rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil faedah dari kitabnya Syekh Utsaimin Majelis Syahr Ramadan, yaitu pada majlis yang ke-14 di Muftirati Saum, berkaitan dengan bab tentang pembatal-pembatal yaitu puasa. Puasa kita bisa batal dengan beberapa sebab. Setelah Syekh memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani kalaulah ta'ala, saudaraku, Allah mengatakan, fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ilal layl. Sekarang silakan kalian bersenang-senang dan jadilah apa yang Allah telah tetapkan bagi kalian. Ini bersenang-senang dengan istrinya untuk mencari apa yang Allah halalkan berkaitan dengan kegiatan suami istri. Termasuk diantaranya mencari, yaitu anak. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya ada terbitnya fajar. Itu fajar shodik, karena ada fajar katib, ada fajar shodik. Yang berlaku adalah fajar shodik, fajar yang sesungguhnya, bukan fajar tipuan. Thumma atimu siyam ila lail, semenjak fajar shodik itu berpuasalah sampai malam, dan malam adalah ditandai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian dalam ayat ini ada beberapa pembatal puasa yang telah disebutkan oleh Nabi dan juga disebutkan oleh Nabi di dalam beberapa sunahnya. Dan beliau mengatakan, wal mufattiratu sab'atu anwa, pembatal-pembatal puasa itu ada 7 macam. Yang pertama al-jima, yaitu jima, bertemunya antara khitan laki-laki dan perempuan. Jima, nah, jima ini batalkan puasa. Puasa wajib atau puasa sunnah, orang jima batal. Dan orang mereka puasa wajib, lalu dia batal atau karena dia jima di siang hari, ini berat. Ini adalah kafarahnya sangat berat sekali. Satu, dibebaskan budak. Kalau enggak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turutnya itu tidak boleh ada selangnya, kecuali selangnya itu syar'i, hari raya umpamanya, atau syar'i secara fisik, sakit berat nggak bisa. Ini itu kalau puasa dia tambah rusak. Nah, kalau dia umpamanya dapat 2 bulan tadi, dapat 55 hari atau dapat 57 hari, orang saknyuan ibaratnya itu habis, kemudian dia sengaja batalkan satu hari nggak puasa, ngulang lagi 2 bulan urut terus, nggak boleh pedot. Itu kecuali adalah selang yang syar'i tadi itu. Berat. Ini adalah hukuman Allah Ta'ala, ini adalah kafaratnya. Atau kalau tidak bisa, itu memberikan makan 60 orang yang miskin. Ini sebagaimana ketika ada seorang sahabat yang mereka itu mengadukan tentang perihal dirinya yang melakukan hal ini di siang hari. Kata Nabi, hal tajidu rokobatan. Apakah kamu bisa membebaskan budak? Kata dia, Allah, enggak bisa ya Nabi. Hal tastati siyama sahrain, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, Allah, enggak bisa. Enggak ya Nabi, enggak bisa. Kata Nabi, fa'at'im sittinan miskinan, yaitu berilah makan 60 orang yang miskin. Kemudian Nabi dia mengeluh, ya Rasulullah, itu dia enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa. Nabi bawakan kurma sak keranjang, bagikan pada orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, di Madinah enggak ada yang lebih miskin dibandingkan dengan saya. Udah makan kamu sendirian. Ini adalah di antara yang Nabi sebutkan berkaitan dengan kisah orang yang mereka melakukan perbuatan ini di siang hari. Sehingga hati-hati berkaitan dengan hal ini. Adapun kemudian yang kedua adalah inzalul mani, yaitu keluarnya mani. Keluarnya mani itu baik dengan cara sengaja, yaitu dengan cara sengaja, itu dia sengaja mengeluarkannya dengan cara onani atau yang semisalnya itu, atau dengan cara yaitu dengan dia umpamanya nonton film porno atau dia gambar porno atau misalnya sampai kemudian keluar, maka ini adalah membatalkan puasa dia, batal puasanya, karena dia telah itu mengeluarkan dengan cara sengaja. Adapun mencium istri, kalau dia punya ketahanan syahwat yang kuat, boleh. Tapi kalau tidak punya ketahanan syahwat yang kuat, enggak boleh, karena akan bisa kebablasan. Maka Nabi pernah kedatangan orang tua, bolehkah saya mencium istri saya? Boleh. Karena kalau yang tua ini baratnya yang sudah tinggal lampu meli-meli, enggak bisa muncar nyalanya itu. Kemudian ada lagi pemuda datang, bolehkah saya mencium istri? Enggak boleh. Karena yang muda ini bisa kebablasan, bisa dia kemudian enggak bisa ngerem, kan masih galak. Ini adalah Nabi sebab khawatir nanti dia akan kebablasan tadi. Adapun kalau dia keluarnya itu adalah karena tidak sengaja, ihtilam, yaitu karena mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa dia, karena tidak dia sengaja untuk mengeluarkan ini maninya itu. Yang ketiga, al-aklu al-syarbu, yaitu makan atau minum. Semua yang berfungsi makan atau minum, baik itu lewat lisan, lewat mulut, atau lewat suntikan yang sifatnya adalah makanan, minuman, sehingga mengenyangkan, seperti infus semuanya sebagai pengganti makanan, walaupun tidak lewat mulut semuanya, maka ini semuanya adalah membatalkan. Sehingga makan, minum dengan sengaja itu membatalkan. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Sudah makan dua piring, sudah deg-deg, kemudian juga minumnya sudah komplit semuanya itu, baru ingat kalau dia puasa. Lupa seperti ini, tidak ada masalah. Maka dia lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja, maka dia yaitu batal. Walaupun sengajanya itu, dia makan dengan dia itu sangat sedikit, akan batalkan ini puasa dia. Oleh karena itulah ketika berpuasa, diantaranya juga Nabi mengingatkan istingsaknya itu jangan kuat-kuat, nyedotnya di hidung jangan kuat-kuat, khawatir tidak sengaja yaitu nanti air masuk, atau dia sengaja untuk tidak sengaja airnya masuk, ini bisa membatalkan puasa dia. Lumayan celos-celos kurang tetes, ini adalah bisa membatalkan puasa dia. Adapun suntikan-suntikan yang sifatnya tidak bersifat makanan, maka tidak membatalkan ini puasa dia. Kemudian yang keempat adalah yang semakna, makana bimakna al-akli wa syarbi, yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, artinya bukan makan lewat mulutnya, bukan minum lewat mulutnya, tapi semakna, ya tadi, semakna itu seperti suntikan makanan, infus yang sifatnya makanan, kemudian suplai darah sehingga dia segar kembali seperti makanan. Ini adalah termasuk diantara yang membatalkan puasa dia. Dia fungsinya menggantikan makan dan minum, walaupun bukan ini real makan dan minum yang dimakan lewat lesanya itu. Kemudian yang kelima adalah ikhrajud dam bi hijamah, mengeluarkan darah dengan cara hijamah, dengan cara itu bekam. Aduh, lama ikhtilaf masalah bekam ini, yaitu ada yang bekam membatalkan puasa, ada yang bekam tidak membatalkan puasa. Seusimin tersebut memasukkan yang membatalkan puasa, kemudian kecuali kalau dia orang yang mereka darurat. Beliau masukkan bekam adalah membatalkan puasa. Dari hadis Nabi SAW, ini aftara al-hajim wal-mahjum, telah berbuka al-hajim, orang yang mereka berbekam, orang yang berbekam dan orang yang dibekam, dia adalah telah berbuka puasa. Ini bekam membatalkan puasa, tetapi hadis yang lainnya menerangkan bekam tidak membatalkan puasa karena Nabi pernah bekam di bulan yakni puasa wallahu a'lam bishawab. Yang jelas apabila kemudian bekam itu membuat dia lemes, kemudian seperti yaitu dihilangkan makanannya, maka ya para ulama itu bicara tentang masalah bekam tersebut. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama apakah membatalkan atau tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa, sebagian tidak membatalkan ini puasa. Kemudian yang keenam adalah muntah dengan sengaja. At-taqayyu amadan, yaitu muntah dengan sengaja. Man dara'ahu al-qay'u falaysa alayhi qadha wa man istaqa amadan falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah tanpa sengaja maka tidak perlu qadha. Kalau dia muntah dengan sengaja maka dia perlu qadha. Muntah sengaja itu artinya dengan sengaja melakukan action untuk membuat muntah. Umpamanya ngogrok-ogrokkan jari ke mulut. Jadi jarinya diogrok-ogrokkan ke mulut sampai kemudian muntah. Kemudian lagi atau lihat barang yang menjijikkan kemudian muntah. Ini namanya sengaja. Ada kesengajaan untuk dia muntah. Ah, kalau muntahnya enggak sengaja, umpamanya tahu-tahu kruwel, ya kruwel, muwel, kemudian sor gitu. Dia enggak bisa menahan, dia tidak sengaja, maka dia tidak batal yakni puasanya. Kemudian yang ketujuh adalah khurujud dam al haid wa nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Walaupun kurang sak menit, kurang sak nyuk buka keluar batal. Karena belum waktunya buka, kemudian sudah keluar darah ini haid. Tapi kalau baru terasa keluar, tapi belum keluar, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sudah keluar, nyata-nyata keluar, walaupun hanya kurang sak menit atau dua menit, itu dia tetap ini batal ini puasanya, darah haid atau darah itu nifas. Oleh karena itulah hendaknya kita betul-betul menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Jadi ada pembatal puasa yang merusak puasanya, ada pembatal pala puasa. Kalau pembatal pala puasa itu puasanya enggak rusak, artinya secara hukum sah, tetapi dia boleh jadi enggak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan haus. Bagaimana dalam hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang yang menyebutkan tentang perihal perbuatan-perbuatan itu kemaksiatan. Man ini malam yada qolazur wal amal labih falaisa lillahi ayada fi tama falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan omongan jorok, perbuatan jorok, omongan dusta, perbuatan ini maksiat, maka Allah tidak membutuhkan dia dalam hal meninggalkan makan dan minum. Sehingga Nabi katakan, rupa saimin laisa lahu min syamil jual atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk betul-betul menjaga kualitas puasa kita. Jangan sampai batal, bukan sekedar tidak batal secara hukum, tapi jangan sampai batal pahala kita, sehingga menjadi puasa yang betul-betul terangkat naik kepada Allah sebagai puasa yang betul-betul berkualitas. Demikian buat sekalian, mudah-mudahan manfaat dan siap-siap berbuka. Jangan lupa mempersiapkan doa atau berdoa menjelang berbuka saat-saat untuk saat-saat mustajab doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan menjaga kita sehingga kita selalu dalam kebaikan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian benar-benar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.